Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-44 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan melempar jamrah di hari-hari tasyrik, bagian yang kedua. Yang ke-15 di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan melempar jamrah di hari-hari tasyrik adalah bahwasanya waktu melempar 3 jamrah pada hari-hari tasyrik dimulai setelah tergelincirnya matahari atau datang waktu sholat duhur dan tidak boleh sebelumnya, karena Nabi SAW melempar pada 3 hari tersebut setelah tergelincirnya matahari. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Litakhudhu manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan berkata Jabir bin Abdullah, "Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawman nahri duhan. Wa amma ba'du fa idza zalatish syams." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melempar jamrah pada hari kurban di waktu duha. Adapun yang setelahnya, maka beliau melempar setelah tergelincirnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam sahih Bukhari dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kunna natahayyanu fa idza zalatish syamsu ramaina." Kami dahulu menunggu, maka apabila tergelincir matahari kami pun melempar. Al-Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab beliau Al-Muwatta' dari Nafi' bahwasanya Abdullah ibn Umar beliau mengatakan, "La turma al-jimaru fil ayyamis salasati hatta tazula asy-syams." Jamrah tidak boleh dilempar pada 3 hari tersebut sampai tergelincir matahari. Berkata At-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis Jabir di dalam sunannya, "Wal 'amalu 'ala hadzal haditsi 'inda aktsari ahli al-'ilmi annahu la yurma ba'da yaumin nahri illa ba'da zawal." Dan pengamalan hadis ini menurut sebagian besar ulama bahwa setelah hari raya jamrah tidak dilempar kecuali setelah tergelincirnya matahari. Yang ke-16, orang yang tidak sempat melempar sebelum tenggelam matahari, maka dia melempar jamrah di malam hari dan selesai waktunya bila datang waktu subuh hari berikutnya, karena Nabi SAW telah memberikan keringanan kepada para penggembala untuk melempar di malam hari. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar. Yang ke-17, waktu melempar pada tanggal 13 Dzulhijjah selesai setelah tenggelam matahari dan tidak boleh melempar setelah tenggelam matahari. Yang ke-18, jamaah haji melempar 3 jamrah secara berurutan, dimulai dengan sughra, kemudian wusta, kemudian kubra atau aqabah, dan tidak boleh dibalik. Yang ke-19, setelah melempar jamrah sughra dan wusta, maka berdiri lama menghadap kiblat dan berdoa disertai mengangkat kedua tangan. Adapun setelah jamrah kubra, maka tidak berdiri dan tidak berdoa sebagaimana hal ini diterangkan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.